Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kita pada sore hari ini, malam ini, yaitu nikmat untuk duduk sesaat di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ta'ah dan taqarrub ila Allah Azza wa Jalla. Bentuk nikmat yang kita dapatkan adalah diberikannya kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, keringanan langkah dan juga semangat untuk kemudian menghadiri sebuah majlis tadabbur, tanasuh, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Di samping juga pertemuan kita dengan saudara kita semuslim tentu memiliki arti dan makna yang sangat tinggi dalam pandangan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita berziarah lalu kita mengucapkan salam, bertanya tentang keadaan dan kondisinya. Ini adalah salah satu perintah dari agama kita untuk tafakkur, memperhatikan saudaranya semuslim dan semuslimah. Pertama kali, semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kita keikhlasan padanya. Dan yang kedua, semoga Allah Azza wa Jalla membantu kita untuk bisa memetik dan nilai dari kebaikan yang kita datang di tempatnya, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Setelah syukur kepada Allah Azza wa Jalla, saya tidak luput untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab terlaksananya pertemuan ini dan muzakarah ini. Karena Nabi alaihissalatu wassalam yaqul, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dikatakan berterima kasih atau bersyukur kepada Allah Azza wa Jal seseorang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Kedua kalinya, sedemikian rupa saya mengingatkan tentang perjuangan dan pengorbanan seorang pilihan Allah Azza wa Jalla yang terbaik di muka bumi ini untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengeluarkan mereka dari kehidupan yang sangat-sangat rendah dan hina, bahkan sampai kepada taraf hidup binatang. Allah keluarkan mereka dari kehidupan yang rendah seperti itu menuju sebuah kehidupan yang mulia dan terhormat. Pilihan Allah Azza wa Jalla yang telah mengeluarkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahilan dan kegelapan hidup menuju hidup yang terang benderang dengan ilmu agama dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sangat besar jasanya pada keselamatan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang memang harus kita syukuri dan berterima kasih atas perjuangan itu. Maka bentuk terima kasihnya kita bukan hanya kita bersolawat sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi yang paling tinggi adalah kita menerima bimbingannya, kita mengamalkan tuntunan-tuntunannya. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla dengan itu semua menjadikan kita hambanya yang terpandai dalam berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, insyaallah pembicaraan kita pada malam ini terkait dengan dunia. Kita semuanya menyadari bahwa semua hajat kita itu ada di kehidupan dunia ini. Bahkan apa yang melekat pada jasad kita adalah bagian dari dunia, sehingga kita tidak akan mungkin untuk meninggalkan dunia itu. Oleh karena itu, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa seseorang yang arif, dia tidak mengajak manusia untuk meninggalkan dunia. Barakallahu fikum, karena mereka la yaqdiruna ala tarkiha, karena manusia itu tidak akan mampu untuk meninggalkannya. Dan semua hajatnya di dalam hidup ini terkait dengan kehidupan dunia. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan al-arif, orang yang berpengetahuan, orang yang berilmu, tidak akan mengajak manusia itu untuk meninggalkan dunia. Akan tetapi, karena apa? Karena manusia itu tidak akan bisa meninggalkannya. Lalu apa yang dilakukan oleh orang yang arif, berilmu, berpengetahuan, dan bijaksana itu? Maka yang dia lakukan adalah ya'muruhum bitarkid dunuh ma'a iqamatihim ala dunyahum. Yang diajak mereka itu adalah untuk meninggalkan dosa-dosa bersamaan mereka tinggal di atas dunia ini. Jadi mereka mengajak orang untuk meninggalkan dosa-dosa karena mereka bersamaan mereka tinggal di dunia ini. Meninggalkan dunia sebuah keutamaan, tapi meninggalkan dosa adalah sebuah kewajiban. Barakallahu fikum. Bagaimana mungkin orang diajak untuk meninggalkan sebuah keutamaan dalam kondisi manusia-manusia itu tidak dalam melaksanakan fardhah, kewajiban? Tidak mungkin. Rahimani wa rahimakumullah jalla. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, memberikan peringatan, bahwa kalaupun kebutuhan itu ada di dunia, tetapi jangan sekali-kali terfitnah dengan dunia. Allah Azza wa Jalla lah yang menciptakan manusia dan tempatnya di dunia. Dan Allah Azza wa Jalla yang telah mengikat antara kebutuhan manusia dengan dunia itu. Dia Allah Azza wa Jalla yang juga memberikan peringatan-peringatan-peringatan. Termasuk di antara bentuk peringatannya adalah mengungkapkan di dalam Al-Quran atau melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam tentang hakikat dari dunia itu sendiri, agar jangan kita tertipu, agar jangan kita terfitnah, atau mengedepankan kehidupan dunia ini dibanding dengan kehidupan akhirat. Tapi kalau menggunakannya silahkan saja, memanfaatkannya memang di situ kebutuhan kita. Maka Allah Azza wa Jalla berpesan bahwa dunia itu memang indah. Dunia itu penuh dengan perhiasan. Dunia itu memikat. Maka hati-hatilah. Berhati-hatilah. Berwaspadalah, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ucapan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ini mengingatkan kepada kita bahwa memang manusia ini tertabiatkan hidupnya dengan dunia, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu tadi sudah disebutkan, seseorang yang arif berpengetahuan di dalam hidup tidak mengajak manusia ini untuk meninggalkan dunia karena mereka enggak sanggup, tapi mereka akan mengajak manusia ini untuk meninggalkan dosa-dosa bersama tempat tinggalnya di dunia. Beliau beralasan, bagaimana kita mengajak orang untuk meninggalkan sebuah keutamaan dalam kondisi manusia-manusia yang diajak itu belum melaksanakan kewajibannya untuk meninggalkan dosa-dosa. Berarti ini yang dikedepankan. Mengajak mereka untuk bertaubat sebanyak-banyaknya di dalam hidup. Mengakui kesalahan dan dosa. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ibnul Qayyim ini faedah di dalam kitab beliau Al-Fawaid. Di kitab yang sama juga beliau barakallahu fikum menjelaskan, sebelum kita membaca sebuah kejadian di masa Nabi alaihi salatu wassalam, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika menjelaskan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, fattaqullah wa ajmilu fi talabi, wa ajmilu fi talabi. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini, fattaqullah wa ajmilu fi talabi, bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah, perindahlah diri-diri kalian di dalam mencari. Ai mencari, yaitu terkait dengan kebutuhan hidup. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, fattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ajmilu fi talabi, dan perbaguslah diri kalian di dalam mencari kebutuhan. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menghimpun dua kemaslahatan hidup. Pertama, kemaslahatan di dunia, dan juga kemaslahatan di akhirat. Nikmat-nikmat di akhirat, kelezatan-kelezatan hidup padanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, menunjukkan bahwa kita sebagai manusia tidak akan pernah lepas keterkaitan hidup dengan dunia. Kita butuh mencarinya, ya, sangat dianjurkan. Sehingga di dalam ayat Al-Quranul Karim dan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam, Allah dan Rasulnya, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat membenci yang namanya sifat malas. Malas di dalam mencari kebutuhan hidupnya di dunia, apalagi malas dalam kaitannya untuk hajat dan kebutuhannya di akhirat. Nah, karena kita tidak bisa lepas dari dunia, maka Nabi kita alaihi salatu wassalam berpesan, fattaqullaha, bertakwalah engkau kepada Allah, hidup di dunia, mencari penghidupan di dunia, menutupi kebutuhan-kebutuhan di dunia. Ingat, fattaqullaha, engkau harus berbaju dengan baju takwa. Engkau harus hidup dalam pencarian itu dengan baju takwa. Karena ketakwaan yang kita jadikan sebagai baju di dalam hidup, sebagai bekal untuk mencari karunia Allah Azza wa Jalla, tentu kita akan melakukan sesuatu upaya pencarian kebutuhan hidup dengan sebaik-baik mungkin, dengan seindah-indah mungkin. Artinya memperhatikan, jangan ada bergesekan dalam mencari kebutuhan hidup itu, menggesek syariat Allah Azza wa Jalla, melanggar aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Fattakullaha wa ajmilu fit talabi, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dan perbaguslah diri kalian di dalam mencari kebutuhan hidup. Beliau kemudian melangsungkan, nikmatnya dunia akan diperoleh, nikmatnya akhirat akan diperoleh, kelezatan hidup di dunia akan digenggam, dan kelezatan hidup akhirat kemudian diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ternyata innama yunalu bitaqwallah, semuanya itu akan didapatkan dengan taqwallah subhanahu wa ta'ala. Kedua, warahatil qalb wal badani wa tarkil ihtimam wal hirsy syadid wat ta'ab wal inad wal kad wal syaqa fi talabid dunya, innama yunalu bil ijmali fi talab. Kata beliau barakallahu fikum, kelezatan hidup dan nikmat-nikmat di dalam hidup itu ternyata harus atau didapatkan dan diperoleh melalui ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kelapangan. Ra'atil qalb, lapang kalbunya, badannya tidak lelah sampai kemudian meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Barakallahu fikum, kelelahan yang sangat, kata beliau, sampai kemudian terjatuh dalam kezaliman terhadap fisiknya. Rahimani wa rahimakumullah. Karena anggota badan kita ini punya hak. Barakallahu fikum. Maka beliau menjelaskan, dunia itu dicari segala hajat dan kebutuhan kita padanya dengan cara-cara yang baik. Famanittaqallah faza bilidzatil akhirati wa na'imiha, wa man ajmala fit talabi istaraha min nakidid dunya wa humumiha, fallahul musta'an. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan beruntung dengan kelezatan dan kenikmatan di akhirat kelak. Kedua, barang siapa yang memperbagus cara pencariannya terhadap kebutuhan hidupnya di dunia, maka dia akan tenang dan tentram, terpelihara dari kelelahan dan kecapean mencari dunia, ya, memasang hatinya, barakallahu fikum, atau kesedihan-kesedihan dan kegundah gulanaan dari kesedihan dan kegundah gulanaan kehidupan dunia. Allah jaga. Kalau dia benar-benar ajmal, memperbagus dan memperbaiki dalam pencarian dunia. Karena kalau sampai dunia itu dikejar keindahannya, memikatnya, mesti di situ akan tertipu barakallahu fikum. Tapi kalau kita jaga pencarian kita terhadap kebutuhan dunia itu, maka insyirah akan mendapatkan ketenangan, ketenteraman dari bahaya-bahaya, barakallahu fikum, kesusahan-kesusahan atau kesedihan-kesedihan yang akan ditimbulkan di belakang pencarian dunia itu. Kalau kita benar-benar mencarinya dengan aturan agama. Kita semuanya sudah mengalami itu semua. Di saat kemudian tidak lagi memperhatikan syariat, ya mungkin karena belum mendapatkan hidayah, kita mendapatkan di situ dunia itu benar-benar menjajah hidup kita. Rahimani wa rahimakumullah. Tetapi di saat kita memperhatikan syariat, kemudian dalam pencariannya berbaju dengan baju takwa Allah azza wa jalla, tenang dan tentram barakallahu fikum hidupnya, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, terjatuhnya seseorang dalam itharud dunia, mengutamakan kehidupan dunia dari kehidupan akhirat, satu dari dua penyebabnya. Ya, salah satu dari dua penyebabnya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata beliau, fa'itharud dunya alal akhirat imma min fasadin fil imani wa imma min fasadin fil aqli wa ma aktsara ma yakunu minhuma. Kata beliau, menjelaskan rahimani wa rahimakumullah, terjatuhnya seseorang dalam sikap, tadi sudah kita jelaskan tentang kebutuhan hidup dengan dulu, terjatuhnya seseorang dalam sikap mengutamakan kehidupan dunia itu, maka sebabnya salah satu dari dua penyebab. Pertama kata beliau, min fasadin fil iman, karena memang imannya wis rusak. Tak percaya lagi kepada takdir Allah Azza wa Jalla yang menentukan segala barakallahu fikum terkait dengan hidup. Sehingga di saat dia tidak lagi percaya, artinya mungkin luput dari ingatannya, dia menganggap bahwa dia seolah-olah bisa memiliki dunia ini. Atau sekian persennya. Sehingga dia harus menerobos syariat Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau sekiranya dia memahami sebuah ketentuan Allah, manusia ini berjalan di atas ketentuan Allah Azza wa Jalla, tidak akan berubah, tidak akan tersalah dimanapun, kapanpun seseorang hidup, maka tentu dia akan berupaya, karena dia tahu untuk sampai kepada ketentuan itu Allah ikat dengan sebab-sebab. Dia mau menjalankan sebab-sebab. Dia tidak akan melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang menulis ketentuan itu yang Maha Mengetahui, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau seseorang terjatuh, maka satu penyebabnya di antara keduanya, atau dua penyebab, satu, karena sudah rusak keimanan yang ada pada diri. Dia menganggap bahwa dia punya hak untuk mengumpulkan dunia sebanyak-banyak. Padahal dia tidak tahu. Dia itu catatannya ya begitu apa tidak. Tidak tahu. Maka di saat dia kemudian lemah imannya, sudah terusakkan, dia ingin robos. Dia ingin mencapai, menggenggam dunia sebanyak-banyaknya. Barakallahu fikum. Maka dia tidak akan peduli terhadap pelanggaran syariat untuk mendapatkannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua, bisa disebabkan karena rusaknya akal seseorang. Ya. Dia mengutamakan kehidupan dunianya dari akhiratnya, disebabkan karena rusak barakallahu fikum akalnya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, aduhai betapa banyak orang-orang yang seperti ini. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membuangnya, kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di belakang punggung mereka. Bersamaan Nabi kita makan dari dunia, beliau minum, tapi dia buang barakallahu fikum di belakang punggung-punggung di belakang punggung beliau. Demikian juga para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, dibuang dunia itu dari hati-hati mereka, dibuang barakallahu fikum, wa sarafu anha qulubahum wa tarahuha. Mereka palingkan hati-hati mereka dari dunia itu. Jangan sampai dia bergantung kepadanya. Rahimani wa rahimakumullah. Ai dalam arti kata, bolehlah Anda memakan, memanfaatkan, menggunakan, bisa menabung, bisa menggenggam dunia itu. Tapi hati ini jangan sampai tergantung barakallahu fikum padanya. Mereka berusaha untuk meninggalkannya, menjauhkan diri darinya. Dan tidak ada kecondongan pada diri Rasul dan para sahabatnya terhadap dunia. Buktinya, mereka makan, mereka minum, menggunakan, memanfaatkan apa yang Allah berikan buatnya dengan sifat qanaah, menerima apa yang Allah bagikan buat diri-diri mereka. Sehingga mereka jadikan dunia itu sijnan, sebagai penjara, bukan surga. para sahabat Nabi Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat Nabi, mereka jadikan atau anggap dunia itu sebagai sijnan, yaitu penjara, bukan sebagai barakallahu fikum surga barakallahu. Nah, kalau mereka mau untuk memperolehnya, niscaya mereka akan sampai untuk membuka mafatih, kunci-kunci perbendaharaan. Oh, ini Imamul Anbiya loh, wa Imamul Rusul. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan, barakallahu fikum, mereka lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Dan mereka lelang kehidupan dunia itu untuk kehidupan akhiratnya. Mereka tahu bahwa dunia itu adalah ma'bar wa mama, tempat persinggahan dan sebagai tempat dilalui. La dar maqam wa mustaqar. Para sahabat Nabi Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat Nabi tidak menjadikan dunia itu sebagai negeri tempat tinggal yang abadi dan kekal. Cuma ya tempat barakallahu fikum berjalan melintas, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, mali wad dunya walid dunya innama ana karakib qala fi dhilli syajaratin thumma raha wa tarfah. Kata beliau barakallahu fikum sallallahu alaihi wa sallam, saya dengan dunia bagaikan seorang sedang melakukan perjalanan menunggang kendaraannya. Artinya ya tetap beliau minum, kan itu dunia, makan dunia, menikmati apa yang dibagikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, permisalanku dengan dunia ini seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Qala fi dhilli syajarah, karena kelelahan, keletihan, barakallahu fikum, dia kailulah, tidur sesaat menghilangkan lelah di bawah pohon. Setelah itu kata beliau rahimani wa rahimaka, thumma raha, setelah selesai lelahnya bangun, tinggalkan. Barakallahu fikum. Dia berangkat lagi menuju tujuannya dan dia tinggalkan dunia itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau sallallahu alaihi wa sallam mengatakan bahwa mad dunya fil akhirah, tiadalah kehidupan dunia ini dibanding dengan kehidupan akhirat kecuali seperti orang yang memasukkan jarinya di air laut, lalu dia angkat jarinya, barakallahu fikum, falyandur bima tarji, coba dia lihat ya, air yang akan kembali sekarang netes, dia lihat, coba perhatikan baik-baik, falyandur, coba lihat. Di saat dia masukkan barakallahu fikum tangannya ke air laut, diangkat, coba lihat, yang kembali lagi turun ke air itu yang mana? Barakallahu fikum. Ternyata dibanding dengan lautan, ya tidak ada apa-apanya. Jadi Rasul alaihi salatu wassalam ingin menggugah kita bahwa kita memang butuh kepada dunia, makan, minum, beristirahat padanya, menikmati apa yang dibagikan oleh Allah Azza wa Jal, tetapi jangan sampai kita terlena, tertipu, lalu kita mengedepankan dunia daripada barakallahu fikum akhirat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala menasihatkan kepada kita, sudah masuk waktu. Nah, saya sampaikan ucapan Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak, qala laysa lil mu'mini fid dunya daulat. Tidak ada buat orang yang beriman itu di dunia ini daulah, negara yang dia bisa tempat tinggal, tempat istirahat, tempat wah segala-galanya bagi orang yang beriman. Wa innama daulatuhu fil akhir. Maka sesungguhnya kerajaan orang-orang yang beriman itu ada di akhirat, kata beliau. Kemudian Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala mengatakan, az-zahid huwa alladhi in asaba dunya lam yafrah wa in fatathu lam yahzan. Allahu Akbar. Orang yang dikatakan zuhud itu adalah orang yang apabila mendapatkan dunia tidak kemudian yafrah. Yafrah ini jadi angkuh, sombong, ya, meremehkan orang lain, mencela, merendahkan. Barakallahu fikum. Akan tetapi kata beliau, dan juga apabila luput darinya dunia, sudah berupaya, sudah berusaha, sudah menyusun strategi untuk bisa memperoleh dunia, fatatku, ternyata dunia yang akan dikejarnya itu luput, dia tidak dapat menggenggamnya, maka dia tidak dirundung kesedihan, penyesalan yang dalam. Barakallahu fikum. Sampai dengan kesedihannya itu, dia masuk dalam perangkap setan. Masuk dengan kesedihannya itu, barakallahu fikum, dalam perangkap setan. Terakhir yang saya bacakan, kemudian kita nanti insyaAllah ba'dal isya mendengarkan tentang sebuah kejadian di masa Nabi alaihi salatu wassalam kaitannya dengan kehidupan dunia. Barakallahu fikum. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab Ad-Da'u wa Ad-Dawa, wa hadha Ali radhiyallahu ta'ala anhu buka'uhu wa khawfuhu wa kana yashtad khawfuhu min ithnatayn. Ali terkait dengan menangisnya dia, rasa takutnya dia, bahwa ketakutan sahabat Ali bin Abi Thalib itu bertambah kuat dan keras pada dua perkara. Dua hal. Apa dua hal itu? Pertama, tulul amal, ay tulil amal. Fitnataini. Yang pertama adalah tulil amal, panjang angan-angannya. Waduh, enggak putus-putusnya. Ini ya, sudah dapat mon, kepingin itu terus berangan-angan, berangan-angan, sudah punya rumah tempat dia tinggal, kepingin lagi punya rumah di sana, kepingin lagi punya gedung yang bertingkat. Waduh, enggak puas-puasnya. Terus berangan-angan. Barakallahu fikum. Kedua, wattiba'il hawa, mengikuti hawa nafsu, kata beliau. Qala fa amma tulul amali fayansal akhirah. Panjang angan-angannya di kehidupan dunia ini menyebabkan dia lupa akhirat. Kan begitu. Terus tidak usah panjang-panjang angan-angan kita di kehidupan dunia ini. Mengerjakan sesuatu saja. Barakallahu fikum, tentu bagi orang yang ya imannya, maaf ya kalau kita mengatakan tidak ada terlalu ya, barakallahu fikum, ya kurang. Rahimani wa rahimakumullah. Ketika dia masuk ke dalam dunia, terkadang dia lupa akhirat. Tidak ingat sama sekali terkait dengan akhiratnya. Wa amma tiba'ul hawa, kata beliau, adapun mengikuti hawa nafsu itu fayasuddu anil haq, akan menghalangi dari kebenaran. Fayasuddu anil haqqi, akan menghalangi dari kebenaran. Benar barakallahu fikum. Kita melihat orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, di sini nasibnya, yaitu dia menolak kebenaran, tidak mau dengar kebenaran. Kalau kemarin, wah, subhanallah ya akhi, apa dalilnya? Ayo kita dengarkan, ayo kita bertanya, ayo kita bertanya kepada para ulama, kita datangi majelis ustaz itu untuk mencari kebenaran. Setelah dijangkiti oleh penyakit hawa nafsu, lenyap semuanya, tidak mau. Barakallahu fikum, berat rasanya. Ya, lebih dari itu, dia siap untuk menerima kebatilan. Barakallahu fikum. Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Rahimani wa rahimakumullah. Orang baik di depannya jadi orang jelek. Ya, orang jelek yang dia sudah tahdir dulu, dia peringatkan, wah keras, jadi orang dekat dengannya. Ini ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Begini bentuknya barakallahu fikum. Oleh karena itu, yang paling dikhawatirkan dan ditakutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan menangisnya beliau keras, dari dua hal ini. Pertama apa tadi? Panjang angan-angan. Kedua, ittiba'ul hawa. Kita tutup pesan beliau, rahimani wa rahimakumullah jami'. Ala, wa inna dunya qad wallat mudbirah. Ketahuilah bahwa dunia itu sedang berangsur-angsur meninggalkan anda. Umurnya tambah, ya, tenaganya berkurang, terus semuanya dunia. Rahimani wa rahimakumullah. Kemarin makan kacang-kacangan zen, lezat, enak. Sekarang giginya sudah tidak asli lagi. Waduh, mau makan itu kok berat. Khawatir ketika makan botol, ya, terbuka giginya. Pokoknya sudah berlalu dunia itu. Barakallahu fikum, kata Ali bin Abi Thalib, wal akhirat mukbilah, wal akhiratu mukbilatun. Sementara akhirat mendekat terus, terus akan kembali, akan dekat, tambah umur terus. Walikulli wahidatin banu, dan setiap dari keduanya itu punya anak-anak. Anak dunia, anak akhirat. Setiap dari keduanya, dunia dan akhirat itu punya putra keturunan. Wala fakunu min abna'il akhirat, jadilah kalian putra putrinya akhirat. Loh, akhirat datang ini. Dunia sudah terlalu banyak, terus kecabut-kecabut meninggalkan kita. Akhirat mendatangi kita. Maka Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan, pada setiap negeri ini ada putra putrinya. Maka kata beliau, fakunu min abna'il akhirah, wala takunu min abna'id dunia. Jadilah kalian putra putranya akhirat, putra putrinya akhirat, dan jangan kalian menjadi putra putrinya dunia. Fa innal yawm amalun wala hisab. Sekarang ini adalah waktu untuk berkarya di dalam hidup, belum ada penghisaban. Wa ghadan, sedangkan besok ketika kembali menuju akhirat, yang ada adalah hisabun wala amalun. Penghisaban yang ada, perhitungan yang ada, tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat dan beramal. Semoga apa dari bimbingan ulama kita, barakallahu fikum, kita bisa pahami maksudnya. Mereka tidak menyuruh kita meninggalkan dunia, tetapi mereka menyuruh kita untuk memanfaatkannya sebagaimana ada dalam suratan, dan kita menerima ketentuan-ketentuan yang ada, kalaupun kita mencarinya, memperbaiki langkah dan cara untuk mencarinya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.